الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. باب جواز البكاء utawi iki bab nerangno menangi nangis alal mayiti ing atase mayit, menangisi mayit boleh tapi biho irina debin kelawan tanpa sambat-sambat, artine menyebutkan kebaikan mayit. Biho irina debin kelawan tanpa sambat-sambat, artine menyebutkan kebaikan mayit. Nadep niku tadi nangis sambil menyebutkan kebaikan mayit. Misale tamrin ya. Ditinggal mati khair. Nangis tamrin. Waduh khair ini Masya Allah. Api arai ratau ngamuan. Nangis. Kebaikan ini khair disebut. Sebut. Itu nadep namanya. Enggak boleh demikian. Walan yahatin lan oran yahah. Niyahah itu mengeraskan suara dengan menyebutkan kebaikan mayit. Tadi suaranya keras. Kalau tadi menyebutkan kebaikan mayit saja, nangis sambil menyebutkan kebaikan mayit. Kalau ini di niyahah itu menyebutkan kebaikan mayit dengan mengeraskan suara, nangis berok-berok. Juga tidak boleh menangis terlalu kencang walaupun di situ tidak ada unsur nadebnya, tidak ada unsur niyahahnya. Nangis banter. Nah, itu alamat kaya dhewe tidak ridho terhadap qada sinten Allah Subhanahu wa taala. Maka juga tidak diperbolehkan yang demikian. Aman niyahatu anapun utawi niyahah. Nah, di mana nih? Faharamun mongko iku haram. Wasadi lan bakal teko fiha ing dalam niyaha nang iki liyane mek 20 sing teko iki wong arek ana 70 aman niyahatu anapun uta niyaha faharamun mongko iku haram. Wasayati lan bakal teko fiha ing dalam niyaha bobabun bab fi kitabin nahyi ing dalam kitab an-nahyi, kitab nerangno larangan insyaallah taala. Wa amal buka'u lan anapun utawi nangis faja'at mongko iku teko apa ahadithu piro-piro hadith kathirotun kang akeh binahyi kelawan nyegah anhu saking nangis. Banyak hadis yang menerangkan haramnya nangisi mayit. Wa annal mayita lan setuhuni mayit iku yu'adzabu disiksa sapa mayit dibuka ahlihi sebab nangisi keluargane mayit. Jadi ada hadis yang menerangkan bahwa mayit itu disiksa disebabkan keluarganya menangisi terhadap kematian mayit. Jadi maknane piye maknane? Nanti akan dijelaskan. Wa hiya uti ahadits iku muta'awwalatun ditakwili. Ditafsiri, ditakwili, wa mahmulatun lan diarahno alaman ing atase wong auso kang wasiat sopoman bihi kelawan nangis. Jadi hadis yang menerangkan bahwa mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarga mayit. Itu maknanya diarahkan kepada apabila si mayit berwasiat agar dia kalau mati ditangisi. Nek kalau masjid nggih mboten. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Mboten. Nah kalau ya masa yang nangis keluarganya yang disiksa mayitnya ya kan gak paham loh mboten nggih. Kecuali dia wasiat. Nanti kalau saya mati tangisi lah, ini berarti dia yang menyebabkan nangis. Nah, karena dia menyebabkan nangis, maka dia dapat siksa. Ini gimana ini? Qala wa nahyu lan utawi larangan. Larangan nangis. Iku innama huwa angin pestini utawi anahyu. Iku anil bukai saking nangis. Alladzi kang fihi kang iku ing dalem alladzi nadbun utawi nadab. Dadi nadab anane auniyahatun utawa niyahah. Larangan menangisi mayit itu diarahkan kepada nangis yang ada unsur nadabnya, ada unsur niyahahnya, ada unsur menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, ada unsur niyahahnya mengeraskan suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Ini yang diharamkan. Wa dalilu utawi dalil ala jawazil bukai ingatasi wenangi nangis bihoiri nadbin kelawan tanpa nadb wala niyahatin lan ora niyaha. Iku hadisu biro-biro hadis kasiratun kang akeh banyak hadisnya yang menerangkan bolehnya nangis dengan tanpa nadab dan niyaha. Minha iku setengah saking ahadis utawi hadis an abi an ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ada menjenguk sinten Rasulullah Sa'd bin Ubadah ta ing Sa'd bin Ubadah Abdul Razak ora tau nang pondok ya ora tau ngaji nang dene turu ayo dikrojoki sing turu krojoki kabeh Ezak kowe sing S2 ayo nggowo banyu sing akeh sak krojoki sing turu kabeh Ezak. Iku ada iku menjenguk sinten Rasulullah Sa'd bin Ubadah ing Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah ing Sa'd bin Ubadah. Kanjeng Nabi menjenguk Sa'd bin Ubadah. Wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Aufin utawi Abdurrahman bin Auf. Wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Aufin utawi Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas lan Sa'd bin Abi Waqqas wa sahabat ageng-ageng semua niki wa Abdullah bin Mas'ud lan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Fabaka mongko menangis sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nangis melihat kondisi siapa namanya? Sa'd bin Ubadah begitu sangat wah sakit kritis ya nangis kan Nabi. Falamma ra'a monggo semangsa ni melihat sinten al kaumu kaum buka Rasulillah ing nangis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bakau mongko nangis sapa kaum ketika orang-orang sahabat melihat Rasulullah nangis maka sahabat ikut nangis. Ya Allah, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Nangis pisan sahabat. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah ala tasma'una ana ta ora krungu sapa sira kabeh. Ala tasma'una ana ta ora krungu sapa sira kabeh. Innallaha satuni Allah iku la yu'adzibu iku ora menyiksa sinten Allah. Iku la yu'adzibu, lanya panjang loh ya. Iku la yu'adzibu, orang menyiksa sinten Allah. Jangan la yu'adzibu, la yu'adzibu pasti menyiksa ngono mana. Iku la yu'adzibu ora menyiksa sidin Allah bidam ilaini kelawan ilue moto. Iluh niku air mata. Bidam ilaini kelawan air mata. Wala bihusnil qalbi lan ora kelawan wala bihusnil qalbi lan ora kelawan iku jenenge kala kelawan susai ati. Dawe Kanjeng Nabi, apakah kalian tidak mendengar bahwa sesungguhnya Allah tidaklah menyiksa mayit disebabkan aliran air mata, juga disebabkan karena susahnya hati. Hati yang susah mengalirkan air mata. Dengan itu mayit tidaklah disiksa. Nggih. Walakin yu'adzibu, yu'adzibu napa yu'adzabu? Walaki yu'adzibu tetap ini gala nyiksa sinten Allah bihadza kelawan iki lidah niki, yaitu nyebutno kebaikane mayit utawa kaldiniyaha au yarhamu utawa nek gak nyiksa au yarhamu utawa mengasihi sinten Allah. Wa asyara lan isyara sinten Kanjeng Nabi ila lisanihi marang lidahi Kanjeng Nabi, muttafaqun alaih. Wa asyara lan isyara sinten Kanjeng Nabi ila lisanihi marang lisani Kanjeng Nabi, muttafaqun alaih. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan Allah itu menyiksa dengan ini, dengan lidah. Artinya kalau dia nangisnya dengan menyebutkan kebaikan mayit, atau nangisnya begitu keras sambil menyebutkan kebaikan mayit, itu baru yang disiksa. Kalau nek mboten cuma nangis biasa nggih mboten. Muttafaqun alaih. Berarti Kanjeng Nabi sangat sayang ya pada sahabatnya. Sahabatnya dalam kondisi sekarat Kanjeng Nabi nangis. Wa an Usamah bin Zaidin lan saki Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah seduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rufi'a diangkat ilaihi marang Rasulullah sapa ibnu banatihi anak lanangi anak wadoni Rasulillah wa huwa hali utawi ibnu banatihi iku fil mauti tetap ing dalem kawitani mati. Jadi cucu Rasulullah diberikan kepada Kanjeng Nabi pada saat itu cucunya dalam kondisi sekarat ya, akan meninggal dunia, nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah kesulitan untuk bernafas. Fafatat mongko mengalir menyucurkan air mata opo aina Rasulillah opo mata luruni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua mata Kanjeng Nabi mengucurkan air mata yang sangat deras, nangis Kanjeng Nabi. Fakola mongko ngendi kola humarang Kanjeng Nabi sopo sa'dun sa'dun kala sopo sa'dun sa'ad ngendi kong ini mahada ya Rasulullah maute opo iku hada iki nangis ya Rasulullah, ini tangisan apa wahai Rasulullah, jenengan kok nangis, ini tangisan apa? Kala ngendi kosinan Rasulullah hadihi rahmatun hadihi utawi iki nangis iku rahmatun iku rahmat ja'alaha datekno ing rahmat sinten Allah taala. Allah taala datekno ing rahmat sinten Allah taala fi qulubi ibadih ing dalem pira-pira atine pira-pira kawulane Allah fi qulubi ibadih ing dalem pira-pira atine pira-pira kawulane Allah. Ini kasih sayang wahai Sa'ad yang dijadikan oleh Allah di dalam hati hamba-hamba Allah. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Wa innama yarhamu lan angin pestini mengasihi. Sinan Allahu Allah min ibadihi sangking piro-piro kaulani Allah. Ar-Rahma'a ing piro-piro wong kang kasih sayang. Muttafaqun alaih. Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Nek gak kasih sayang berarti yo gak dikasihi karo Allah. Maka nih tangisanku itu tangisan kasih sayang. Qala muttafaqun alaih. Berarti gak apa-apa nangis ya. Kala wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala wa ala ibnihi anna Rasulullah iku dakhala mlebu sinten Rasulullah masuk menemui ala ibnihi ing atase putrane Rasulullah. Rupani Ibrahim radhiyallahu anhu. Wahuwa hali utaiwi Ibrahim pada saat itu sedang akan meninggal. Iku ya judu iku memberikan, merelakan sopo Ibrahim binafsihi kelawan nyawone Ibrahim. Artinya sudah dalam keadaan meninggal, akan meninggal dunia. Gimana nih ya judu binafsihi? Mana nih memberikan nyawanya, memberikan ruhnya. Artinya wis rela sudah dicabut. Kala faja'alat mongko tumandang opo aina Rasulillah mata luruni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku tadrifani iku menyukurkan mengucurkan air mata opo aina Rasulillah. Lalu mata Rasulillah mengalirkan air mata. Jadi lafadz faja'alat niki diatofno nang dakhola setelah Kanjeng Nabi masuk. Kedua, mata beliau mengalirkan air mata. Ya, yeah. Iki jenenge fi'il diatofno nang fi'il. Kala, iki mat jenenge mat fi'il ataf nang fi'il. Ya, aja keliru nyontono ne. Kala, fakola. Iya, Zak. Kasih, Zak. Tangi apa, Rak? Hah? Mas, gak apa-apa. Kala, fakola. Ben ngertiin. Nek nang pondok iki kudu haji. Apa-apa. Sopoan sing turu. Oh iya, nek saya tuju dikrocok. Apa le? Sopil wis mbok krocok kabeh kok. Telas apa gak nang krocoke? Nah, sip. Kala yo masuk pondok di tempat kos-kosan rek wah di ini. Kala fajalat aina Rasulillah tadrifani. Pagola lahu Abdurrahman ibnu Aufin. Lah iya. Masuk nek turu mek meneng pondok. Ngono to ya. Mari turu metu hur nang di. Kok nang pondok turu. Lah penitipan barang to. Ya wae. Pagola lahu Abdurrahman ibnu Aufin. Kala fakala mongkong ngendika lahu marang iku jenenge. Bapak pondok diapa ini tenan sing ngaji dikon ngaji ngono wae. Kok nek gak kerasan gak apa-apa mung kono gantine tenan niku santai wae lah. Fakala lahu Abdurrahman. Sing gak kerasan ben golek pondok liyo. Pondok akeh kon. Sing penting ngaji lu feno wis sing penting ngaji gak apa-apa pindah ndak masalah. Sing penting ngaji, sing penting kerasan. Nah, sing repot sing penting rasane. Turu pokok kerasan. Repot. Itu kadang memang adat yang demikian itu. Ya repot nek wis koyo ngoten iku. Memang kadang kita harus mempunyai kebijaksanaan khusus. Kadang itu ada anak yang memang nang pondok iku sing penting kerasan. Lah iki aja dikasari to. Kudu alon-alon beno lah wis. Dan itu pengurus harus paham sebenarnya. Tapi pengurus iki nek gak ono sing paham. Sing kudu dianu ya piye, sing kudu dira ya piye gak paham. Mbul wis iku piye. Faqala lahu Abdurrahman ibnu Aufin. Jadi harus bijaksana sebenarnya. Qala faqala lahu Abdurrahman ibnu Aufin mongko ngendika lahu marang Kanjeng Nabi sapa Abdurrahman bin Auf. Zaman dulu ketika pertama kali ya ini mungkin anu ya saya mondok. Pengurusnya saya di pondok ketat ya, ketat rokokan tidak boleh, wah semua barang sampai ono sing boyong barang gara-gara gak kuat larangan rokok, jadi plus gak oleh rokok sak pengurus ya gak oleh, ngeluh kan nih, pengurus biasa rokok saya gak oleh rokok, wah ini boyong, beno sih, Zakati jadi guru kulo. Zakati gue gak apa-apa. Zakat pinter sinare. Gak kuat bano lah. Tapi ono santri ku sing memang sing penting dhek iku mondok mergane nek nang omah iku wah kacau ngoten. Dan mungkin ini yang lain boyong tapi pindah pondok enggak masalah. Ini kalau enggak mondok di situ dia enggak mondok, kacau nanti di rumahnya. Nah, maka ini piye iki yo. Padahal dia rokok. Wah, pol rokok wis nek gak rokok pisan kok mati ngono paling. Umpamane lho ya iku sange. Waduh, maksudnya gak nang pondok iki. Wati banget, guys. Kati boyong, guys. Wis ngene lah wis. Koe oleh rokokan tapi aja nang pondok rokokan yo. Ojo ngejak sopo-sopo tak kono-kono kali kono. Jelas iki melanggar perintah guru kula, tapi yo saken areke. Kan gitu. Nah, maka demikian ya apa sekiranya arek iku kerasan walaupun cuma setahun dua tahun, yang penting itu ngerasakno dingine lantai pondok lan lumayan. Tahu jamaah, tahu rotipan ngono paling ndak engko nang omah kan eling jo aku biar rotipan kok saiki gak ya lho ngono. Biar aku derasan kok saiki enggak lah kan ngoten minimal lah kok ada penurunan ngoten. Itu itu demikian ya. Kecuali dia nentang, lek nentang ini sing repot. Ya, inat itu beda ya. Kalau nentang dengan dia itu enggak kuat itu beda. Dengan peraturan nentang dia. Oh, iki usir wae iki. Iki dadi duri dalam daging iki ngerusak nih. Ono sing enggak kuat tapi dhewe ya jane patuh tapi enggak kuat. Ono sing nentang. Banyak yang nentang dulu dia usir sama guru saya. Iki ngoten niku. Nentang lemari-lemari dirusak lho. Ya nang rusak pondok jenenge. Oh, serwai wis. Kala nah itu maka kita harus kadang mempunyai sikap yang bijaksana dengan orang-orang yang demikian yang memang dia itu syukur mondok. Nah, yang penting ada di pondok ada yang demikian. Maka sampean harus bisa nek dadi pengurus itu harus bisa iki ada iki sing wis penting nang pondok lah. Ya kaya ngoten daripada gak ngaji kaopo kongkon roan wae. Roan tok wis ora apa-apa ngono itu baro kae roan. Fakola mongko ngendika wong futuhnya wong iku ora padha beda-beda. Kadang futuhe ya krana ngaji difoto, kadang krana pateng difoto, kadang krana tahajude difoto, kadang krana roan difoto. Bukan difoto lho ya. Foto kabeh kena. Difoto, ha? Dikai maftuh. Dimaftuh. Ibu gak kira Allah Ta'ala sehingga ngaji ini tidak dino gampang kadang neng omah tiga butuh ini makanya ini atau berikut ini atau pondok ini sing biar neng atas sing bener-bener tawadu anda pasor ya terhadap peraturan terhadap apapun terhadap kegiatan pondok jangan meremehkan walaupun itu sampan wis iso umpamane aja diremeh no okay. Fakola mongko ngendika sinten iku wa anta ya Rasulullah ngaten nggih. Iki dawuh sinten? Sa'ad. Wa anta ya Rasulullah. Wa anta lan utawi panjenengan iku nglakoni ya Rasulullah, mosok kados jenengan nglampahi yang demikian ya Rasulullah. Ya nek jenengan mawon nglampahi yang demikian ini bagaimana dengan orang-orang? Ngoten dah manganane. Mosok jenengan sekelas nabi kok nangis. Nah, nggih, kamane ngoten. Iki dawuh sinten Abdurrahman bin Auf. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ya Ibnu Aufin he Ibnu Auf innaha rahmatun. Setuhune nangis iku rahmatun. Rahmat ini tangisan rahmat Abdurrahman. Ini grojokan rahmat. Nah, ngono sak ngomong ngono ini bukan grojokan karena saya murka, ndak. Ini grojokan kasih sayang. Kok dikrojok? Pamane ini kerojokan kasih sayang. Sama lihatkah hujan? Hujan itu kadang bawa rahmat. Iya nomaden. Ayo. Kadang nek kenemen yo nggowo azab ngono niku. Wis ndelok masing-masing mulai. Ah, kok nek dikrojok. Allah, Mbah Nawawi dulu ya. Mbah Nawawi simbah itu nek ngajar kereng nih. Penjane keliru opo dayang. Umuk, wajah anus yang dikepuk. Saya dikepuk Melayu. Ngalir, pindah pondok. Tuh lu dikepuk. tawar weh gak iso kepuk tawar ngoten niku simbah modele. Ya, disiplin, kasih sayangnya demikian nek gak dikonokno gak iso-iso iki. Ngoten niku. Ono santri baru critane sebagian wong kali Sumatera. Kayak teko. Dipukul. Weh, kok mukul jare? Mukul lagi. Gak tahu kalau itu kasih sayang ya toh. Wah, wis. Repot Sumatera ini. Salah sama adbah bi ukhra. Enggak tahu metodenya Simba itu dipukul kaget. Wah, mukul dia. Loh, mukul lagi. Aduh lah. Gala yamna awin inna harahmatun. Santi Sumatera, santi Jawa dia bui biasa nih. Zaman biyen saya iki beda wis, aja dikepuk wis saiki. Gala dikepuk, divisum, nah, laporno polisi, ya, nang penjara. Ora apa-apa ngaji pindah nang penjara ngaji nih. Aku yo moh tapi. Wala illaha rahmatut. Tuma adbaha. Enak-enak nang kene ge bebas ngaji sekarepe ngono ni. Innaha rahmatun tuma adbaha. Nuli ngikutno sinten Kanjeng Nabi. Kala nuling ikut nosi dan Kanjeng Nabi ing air mata bi ukhra kelawan air mata kang liyo. Ini rahmat wahai Abdurrahman. Ini kasih sayang. Nangis lagi Kanjeng Nabi. Ya siapa sih yang gak menangis melihat cucunya dalam keadaan sekarat. Oh bukan cucu ini. Ini putranya sendiri Ibrahim. Ya. Masya Allah. Nangis. Siapa yang gak nangis melihat anaknya dalam kondisi akan meninggal dunia. Yo sapa sing tega le. Ya, ini buah hati. Ya nangis tenan kan. Siapapun. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, innal aina satuhune mata iku tadma'u mengalirkan air mata apa ain. Wal qalbalan satuhune ati iku yahzanu susah apa kala lafat al-qalba iki diatof nang al-aina. Lho niki jenenge atof. Matanya mengalirkan air mata Abdurrahman, hatinya susah. Walana kulu lan orang ngucap sapa kita illama kecuali ing berkoro. Yurdi kang ngridakno nyenengno apa ma robbana ing pangeran kita. Cuma kita tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan Allah Ta'ala murka. Yang kami ucapkan adalah kalimat-kalimat yang menyebabkan Allah Ta'ala senang. Loh ngoten. Kala wa inna bi firaqika wa inna lan satuhne kita wa inna bi firaqika ya ibrahimu ya la mahzununa wa inna lan satuhne kita bi firaqika kelawan berpisah kamu ya ibrahimu ya ibrahim la mahzununa yakine iku pira-pira wong kang susah sungguh ibrahim kita sangat susah sebab berpisah dengan engkau. Rawahu riwayatkan ing hadis sapa al-Bukhari wa rawalan riwayatno sapa muslimun imam muslim badahu ing sebagian hadis kan ana suarane Muhammad ya nang di karo sapa galawal ahaditsu udawi biro-biro hadis fil babi yang dalam bab iku kasiratun akeh di sahihi ing dalam sahih kitab sahih Bukhari masyhuratun tur terkenal wallahu alam ya Allah kurung ya kita oh mari kitab jenazah mari bikinane nggih nangis-nangis sedikit mantun hadis Bukhari kala babul kafi kita wis setahun gak entuk sak jus Bukhari ya pirang tahun kata-kata iki babul kafi sing rong jus wae kurung entuk sak jus. Apa itu? Tafsir. Wis telung tahun. Telung tahun kula ngaji ini. Gurung entuk separuh. Nek gak diterangno jane cepet le. Gak diterangno set itu salam bet mungkin satu tahun khatam. Nek gak diterangno. Galang terangno kadang itu ayat ngalor ngidul itu kon dindi. Gala wallahu alam. Babul kafi an ma yura minal mayit min makruhin. Babul kafi taiki kubam terangno nyegah. Nyegah amma sangking perkoro yura kang ditingali opo ma. minal mayiti sangking mayit mimakruhin sangking kala sangking perkara kang digedingi kala sangking perkara kang digedingi ngeten manane. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak disukai dari mayit, sesuatu yang wah menyebabkan mayit itu menjadi nanti apa dianggap buruk, maka kita tidak boleh menceritakan. Misalnya warnanya berubah, misalnya mayit warnanya berubah, asalnya putih jadi gosong, misalnya baunya busuk, misalnya jangan itu diomongkan ke orang-orang, jangan. Disimpan rapat-rapat, aja dibisi-bisi. Hei Pak Ikoi, masya Allah. Pada saat dimandikan keluar, anunya dari itunya, jadinya. Bu dari itunya apa maksudnya? Keluar ularnya, jadinya. Wah yo, jangan, ya. Aja dia omong, tutup rapat-rapat. Tapi nek keapian sebutkan. Kalau kebaikan disebutkan. Saya waktu memandikan Zaki. Airnya itu 3 hari, sisanya itu terus baunya wangi. Weh, wangnya lagi mati ya. Waktu saya membandingkan Zaki, masya Allah, dadanya itu bersinar, bomo. Itu diomongkan, bagus itu yang demikian. Kalau yang baik-baik diomongkan, yang buruk-buruk disimpan, disimpan rapat-rapat. Kecuali si mayit itu tukang berbuat bid'ah. Sampaikan wis. Ya. Sampaikan itu supaya orang-orang menghindari kebid'ahannya. Ini ada orang suka mencela poro aulia, mencela poro wali, mengkafir-kafirkan orang Islam, ya. Ziarah kubur kafir. Lah kok mati marono berubah bentuk jadi anjing, berubah bentuk jadi babi umpan. Omongno wis. Sampean tahukah si ini? Ini kemarin kita mandikan berubah jadi babi ya. Mau lihat fotonya tak? Wafu. kalau bisa didokumentasikan. Biar tahu ini sebelum meninggal, ini setelah meninggal. Gara-gara apa? Sama ngerti gak? Lah itu nanti. Supaya orang-orang menjauhi kebit. Ngoten nggih. Nabi Rafi'in saking Abi Rafi' rupane aslam maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala. Begitu juga begini. Kalau sebaliknya begini contoh. Ini orang tukang berbuat maksiat, ternyata baunya wangi tubuhnya. Jangan dikatakan nih pada orang-orang. Simpan saja. Enggak mau malah weh. Iku tukang maksiat rek. Kok wangi iki? Wah, ini berarti gak apa-apa maksiat iku. Loh. Ada satu riwayat ketika Syekh Siti Jenar meninggal dunia itu wangi banget. Sedikit dibunuh kan ya. Walau alam itu satu cerita dongeng ya. Kita enggak tahu riwayatnya sahih benda. Dalam satu ceritanya. Itu baunya wangi banget. Karena itulah sama para wali jasadnya itu terus disimpan di makomnya dahulu supaya orang-orang tidak ngerti ya terhadap kebaikan Siti Jenar, walaupun kalau kita lihat dohirnya Siti Jenar itu kan pahamnya wahdatul wujud. Nah, ini kan enggak sesuai ngoten nggih. Lah ini orang Siti Jenar sudah fana makomnya kok. Maka ketika ditanya, adakah Siti Jenar? Enggak ada, yang ada hanyalah Allah. Ya benar dia ngomong gitu, wong dia ilingnya cuma Allah kok. Ya kan? Ketika ditanya, adakah Allah? Enggak ada, yang ada Siti Jenar. Waktu itu dia enggak fana. Ya kok cari Allah di sini ya piye kowe kangkang ngono. Laisa kamitsli saya ono. Ah kaya ngoten iki udah paham nggih. Kalau makom fana enggak bisa ditiru ini orang. Ini bisa menyesatkan nanti. Orang-orang yang enggak makomnya fana iso-iso ngomong di sini, "Ah, saya Allah." Long ngoten niku, ha? Lebih. Masa awakmu ora ngomong saya Allah, ngono maftuh ngomong. Wah, sapa sing percaya? Nggih. Itu kalau makom fana, ya jenenge fana, dia otaknya enggak berfungsi sudah. Enggak iling. Kalau enggak iling enggak masalah. Lah biar ini pahamnya tidak menyebar ke masyarakat, maka ditutupi itu kebaikan Siti Jenar oleh para wali demi untuk menjaga akidah masyarakat. Nggih. Qala ruwahu boleh wa an Abi Rafi'in aslama mawla Rasulillah anna Rasulullah. Sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikolang diko sinten Rasulullah man ghusala mayitan fakatama alaih. Ghafarum lahu lahu arba'ina marratan. Man utai sapane wong ghusala iku lamun memandikan sapa man mayitan ing mayit. Ghusala iku lamun memandikan sapa man mayitan ing mayit fakatama nuli menyembunyikan sopoman alaihi ing atase mayit menyembunyikan keburukane mayit ghafaro mongko ngampuni sinten Allah Allah ghafaro mongko ngampuni sinten Allah Allah kalahu marang man arbaina kelawan 40 marotan abane ambalane. Barang siapa yang memandikan mayit lalu dia melihat keburukan mayit dan dia menyimpan rapat-rapat keburukan itu, maka Allah mengampuninya 40 kali. Kita enggak tahu setiap pengampunan itu berapa yang diampuni. Pokoknya 40 kali. Setiap ampunan berapa jumlah dosa yang diampuni? Wallahu alam. Yang penting Allah ngampuninya 40 kali. Nggih. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Ngoten nggih. Disimpan rapat-rapat. Kala rawahul hakim wa qalalan ketika sapa al hakim sahihun utawi hadis iku sahihun sahih ala syarti muslimin ing antase syarate imam muslim. Kala babu sholati utawi kiku pamrang no nyolati alal mayit ing antase mayit wa tasyi'i hilan mengiring mayit, menggiring mayit. Ya, mengikuti mayit, giring mayit. Wahudu, mengiring mayit itu mengikuti mayit sampai ke kuburan. Itu pun faedah, sholat dewe, menggiring dewe. Kala wahudu ridafni hilan mendatangi pemakaman mayit. Kala lan mendatangi pemakaman mayit. Mendatangi pemakaman mayit itu sudah faedah sendiri. Kala wakaro hati tiba ini saat lan makruhe ngikutine pira-pira wong wadon. Gal. Al janazah ing pira-pira jenazah nek wong wadok ora perlu ngikuti jenazah. Wong wedok lho. Kalau perempuan ngikuti jenazah sampai ke kuburan hukumnya makruh. Sehingga wong wedok sing enak tenguk-tenguk. Lho saiki wong wedok semangat yo. Nggih. Melok kabeh nang kuburan. Nggih. Padahal hukumnya makro. Wah, itu semeneng wae nang omah. Ora usah katek tampil nang kuburan kok tampil bareng. Ya lah wis gak usah ngikuti. Nggih, nek pas jenazah ngeten yo, nek ziarah kubur piye hukume ziarah kubur? Ya lah bagi perempuan. Nggih, bagi perempuan hukumnya ziarah kubur boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, khususnya ketika yang diziarahi adalah makamnya nabi, makamnya para wali, makamnya para lama. Ada yang mengatakan makruh bagi perempuan kecuali makamnya para nabi, tetap sunnah. Makam wali tetap sunnah. Kala waqad sabaqo lan teman-teman wis disi apa fadlu tasyi'i apa keutamaane mengiring jenazah, mengikuti jenazah. Ala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala ngdika sinna sunnah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong syahidah iku lamun nekani sapa man al janazah ta ing jenazah, barang siapa yang mendatangi jenazah hatta yusolla sehingga den salati sapa alaiha ing atase jenazah falahu mongko iku kaduwe man kiratun utawi pahala sak kirat. Barang siapa yang mendatangi jenazah sehingga jenazah disolati, maka dia dapat pahala satu kirot. Waman lanu taisabani wong syahidaha ikulamun nekani sopaman ing jenazah. hatta tudfana sehingga dikuburkan apa jenazah. Falahu mongko iku kadwi man kirodoni utawi kirod luruh. Kirodoni utawi kirod luruh. Yang hadir sampai pemakaman, maka dia mendapatkan pahala dua kirod. Ila den ucapno apa dawuh wa malan utai apa iku al qiradani kirat loro la kirat dua kirat niku napa kanjeng Nabi dalang ndika sinten kanjeng Nabi utawi kirat loro iku mislul jabalaini umpamani gunung loro al azima ini kang gedhe karuni muttafaqun alaih wa niki pahalane mendatangi jenazah. Kala wa anhu lan sangking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten manita ba'a jenazah ta musan jenazah apa jenazah ni. Manu taisa bani wong iku itaba'a lamun ngikuti sapa man jenazah ta muslimin ing jenazah wong Islam imanan krono iman wahdi saban lan golek ganjaran kala wahdi saban lan krono golek ganjaran wakana lan ono kala wakana ma'ahu napa ma'aha wakana lan ono sopaman iku ma'aha ma'ahu sertani jenazah. Kala hatta yusolla sehingga disolati sopo alaiha ing atase jenazah. Hatta yusolla sehingga tin solati sopo alaiha ing atase jenazah. Wayufroho lan diselesaikan opo mintafniha saking menguburkan jenazah. Kala fa innahu mongko seduniman iku yarji'u iku kembali sopoman. Iku yarji'u kembali sopoman. Minal ajri saking ganjaran biki roto ini kelawan kirot luruh. Maka dia kembali dengan membawa dua kirot pahala. Ini mana nih? Kulu kirotin utawi saben-saben kirot. Iku mithlu Uhudin ngumpamani gunung Uhud. Kal waman sol alaiha waman lan utawi sabani wong sholla iku lamun sholat sopoman. Kal alaiha ingat si janazah sumaro ja'anuli kembali sopoman qobla an tudfana ing dalam sadurunge yen to dikubur apa janazah. Fa'innahu mongko sedune man iku yarji'ung kembali sapa man biqiratin kelawan gowo sakirat rawahul Bukhari. Ya niku nek salat tok mek mendapatkan satu kirat, kalau sampai memakamkan dapat dua kirat. Wa an Ummi Abdiyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ummi Abdiyah nuhina ten cegah sapa kita anit tiba'il janaizi saking mengikuti piro-piro jenazah. Kala saking mengikuti piro-piro jenazah walam yu'zam lan ora dikukuhno walam yu'zam lan ora dikukuhno opo larangan alaina ing atase kita. Manten, kita dilarang mengikuti jenazah, tapi larangan ini tidak kuat. Karena tidak kuat maka tidak sampai menghukumi haram sehingga hukumnya makruh. Ngoten nggih. Mergane larangan itu nek sampai azam haram, nek mboten azam berarti makruh. Perintah nek azam dikuatno wajib, nek gak dikuatno berarti sunnah. Ngoten nggih. Dalam muttafaqun alaih. Wa manahu tawi maknane walam yuzam alaina. Iku walam yusaddad iku lan ora dikuatno apa finnahyi ing dalem ngelarang. Kama yusaddadu kaya oleh den kuatno apa fil muharramati ing dalem perpiro-piro perkara kang diharamno. Wallahu a'lam. Ya Rabbana darafna bi annana kadarafna wa annana